niku boten saged kumpul teng jero ati sing padhang. Dadi lek atine wong niku pun padhang, gambare donya niku nggih boten saged ngecap. Nggih enten tapi namung sekilas sekilas sekilas kaya kaca ngilon sing resik. Niku gambare nggih enten tapi boten mendhek. Boten mendhek. Semana mugi tiyang sing kesih kegubul syahwat, kesih keselimpung syahwat niku mboten mungkin saged berangkat ibadah dhateng Allah. Niku mboten saged dikumpulke. Lek tiyang sing pun sregep ibadah, selalu berangkat tumandang nandani ibadahipun, mesti syahwatipun menika sampun lepas. Semana mugi ingkang kaping 3 termasuk tiyang sing lali, apalagi piyambake menikmati kelalaian menika, semasa piyambake pun nandhang ibadah, raos lumebet wonten ing arena ketuhanan. Adhukul lebu manjing wonten hadroh ilahiyah menika mboten saged karaosaken. Soalipun menawi tiyang menika saestu-estu selalu berusaha ngraosaken suasana ketuhanan. Bahkan nuwun sewu sampai teng WC pun yang baik tetap pesih kelingan Allah. Bukti ini ngelakoni sunnah Rasul mlebu WC donga, mbuka WC donga. Niku berarti dalam suasana apapun yang baik selalu wonten gantungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang selalu ngaten menika mesti atine suci, mboten gampang lali, mboten gampang lepas saking suasana ketuhanan kala wau. Pertanyaan ingkang kaping sekawan ingkang mboten mungkin dipun kumpulaken yang menika antawisipun kesalahan dosa begedut ndablek dosane terus-terusan niku mesti wegah mboten saged mampi mahami dhaqaiqul asrar, ilmu ingkang lembut, ilmu ingkang sirri saking Allah Subhanahu wa taala. Saat lajengipun monggo kita bahas malih saat lajengipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang menika dawuhipun al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rahu zuhuru haqqi fihi. Al-kaunu utawi kaun ini sing ana niki saliyane Allah. Al-kaunu utawi kaun barang sing ana kuluhu sekabiane kaun iku zulmatun peteng. Niki termasuk contoh ya, termasuk contoh saking dhaqaiqul asrar. Mahami niki mboten saged geradakan. Karena niki dhaqaiqul asrar salah setunggalipun munculipun tafakur sing jlimet, tafakur sing ikhlas, ibadah sing tenan, sing saged nampi dhaqaiqul asrar niku kesimpulane ngaten niki. Yang bae enggak ada kesimpulan al-kaunu zulma kulluhu zulmatun. Kahanan saliyane Allah iku kulluhu zulmatun. Kulluhu taiz kafiyane al-kaun iku zulmatun peteng. Tegese peteng niku ora ana. Peteng niku ora ana. Ora ana niku peteng. Maksudnya itu sendiri ta. Niki termasuk majas iki ngene kok. Sing dimaksud peteng niku ora ana. Lah kok ora ana kok diomongno peteng niku terus ngene. Lek jenengan pas manggon teng panggonan sing peteng gedhe. Niku barang-barang niku mboten enten sedaya. Iya ta. Enak almari ora enak. Mulane enten istilah nurul basori. Cahaya ning mripat niku jane kok mripate bercahaya mboten. Maknane lek mripat niku melek bercahaya niku barang sing asale lek merem ora ketok niku dadi ketok. Niku diarani nur. Dudu kok ing mripat niku tuh nyentrongno sinar teng barang niku mboten. Tegese padha-padha nek merem niku asale ora ana. Nek melek terus dadi ketok ana niku asli akhire terus diparingi istilah nurul basar. padange mripat. Wah, mripat wis padang lek iki. Jane mripate mboten padang, mripate nggih padhet ngeten iki mawon mboten. Cuma mripat niku saged memberi informasi. Nalika merem, peteng niku ditakoni ning ngarepmu enek apa? Mripat lho nggih. Enek akal kan siji nggih. Mripat ngarepmu enek apa? Mripat mboten iso jawab. Ana apa-apa, ireng peteng ora ana apa-apa. Ana pun melek biar, oh, ana wong nunggu. Enek lampu, enek. Nah, niku terus dadi ketok, mulane wonten istilah nurul basar. Padange mripat. Wonten malih istilah nurul akli. Padange akal. Padange akal niku terus pundi? Meskipun mripat peteng merem, nek akale padang niku sik saged mbayang nirno-nirno. Dengan merem, melek dhisik ya. Melek dhisik terus ketinggal apa merem. Sing wau ketinggal teng mripat niku pun mlebu teng akal teng otak. Niku pun direkam kaya-kaya wujud sing di wau niku ngalih teng otak. Dadi ketok. Nah, niku jenenge nurul akli. Niki enten nurul qalbi, nggih. Wonten nurul iman, cahaya-cahaya sedaya niku sing dimaksud nur. Niku nggih niku perkara sing ana sing iso dadi sebabe perkara liyane dadi ketok ana niku jenenge nur. Cahaya niku napa to? Nur niku napa to? Wong Jawa ngarani padang. Sing dimaksud nur, padang, cahaya niku napa? Nggih niku barange dhewe ya enek, padang niku ya enek. Di samping ana padang niku iso ngetokno barang sing asale gak ana dadi ana niku jenenge nur. Mila Allah menika kagungan asma nur, al-nur, ya Allah ya nur. Ya Allah ya Allah ya nur, ya wahai cahaya. Mergi napa Allah niku saged munculaken napa perkara sing ora ana dadi ana. Nek ngono gawean apa ae sing digawe Allah niku asale gak ana. Asale ora ana. Terus kali Allah digawe ana, niku jenenge Allah dadi nur. Allah niku dadi nur. Mula terus pun dawuh, lah kok ketok ana iku apa sebabe? Wong dunya iki peteng. Begese peteng niku ora ana. Kok saiki dadi padang yo kabeh ketok. Enek gunung, enek langit, srengenge, bulan, enek bumi, enek menungso, enek wit-witan, enek macem-macem kabeh niki. Kok jadi ketok ana jenggereng niku kok iso ana niku terus pundi wa inna ma narahu angin pustine madani iso dadi akan padang bu ing alkaun apa sing madani zuhurul haqqi pertelane Allah pertelane al-haq tampile al-haq dadi ku Allah fi ing dalam alkaun sing marai dunya niki dadi ana. Niku krana pancen tampile Allah. Tampile Allah tenggene dunya niku, male dunya dadi ana. Dunya niku dadi ana. Kok upama Allah niku mboten ngersane ana. Lan sifat kudrah iradae Allah mboten temuju teng barang niku wau, nggih mboten ana. Mboten wonten wujudipun. Niki kesimpulan awal patokan pedoman rumus dunia kuwi gak ana asli dunia niku ora ana upama ana sering kese gunem upama saiki wujud ketok ana mbuh ketok liwat indra didelok mripat mbuh ketok liwat pengangen-angen liwat akal mbuh ana liwat rasa liwat ati ana ngoten niku niku krana pancen dianakna Allah. Wis pinae apa ngoten? Anane perkara sing sakjane gak ana dadi ana. Iku mergo di anakna Gusti Allah. Wong sak langsung kula aturaken jenenge di iku ora. Nggih, sama nek muni di niku maknane ora. Di unggahna iku maknane ora munggah. Dilakokno niku maknane ora laku. Dipanasno iku maknane ora panas. Lah nek saiki di anakno. Berarti ora ana. Lah jenenge dianak niku berarti enek sing nganak lha sing nganakno niki lho niku jenenge nur. Mulane Allah dipun asmane Allahu Nur Samawati wal Ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maknane langit bumi itu tidak ada. Bisa menjadi ada langit bumi karena ditampili sifat kudrohnya Allah, disaluri sifat iradahnya Allah, disaluri sifat kalamnya Allah, sehingga Allah berkata kun, langit langsung bisa eksis menjadi ada. Berarti ana ne dunya saisi iki ana sing semu. Ana sing semu. Dudu ana sing sejati. Ana sing sejati niku namung anane Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki niku rumus, niku rumus. Nah, niki wangsul tengene menungsane. Lah kok enek wong bersikap dadi rono-rono. Enek sing kandha ben dunya iki ya dunya entek ya wis entek enek sing ngono, enek sing dunya iki ya sing gawe ya Gusti sing Maha Kuwasa. Lah ora enek sing Maha Kuwasa ya ora enek dunya saisine iki. Wes enten male sing mergo delok dunya dipikir diangen-angen mosok kon dunya lengkap sempurna kaya ngene iki mosok ya oleh ngatur dunya dhewe mesti ya nek sing ngatur. Sesil roh nek sing ngatur iku mesti kuwasa. Sing enten male sing anjen dhewe wis kenal karo sing gawe dhisik. Kali Allah taala anjen wis di dikenalnya dengan Allah terus kalau Allah dituduh aku yang duwe gawean api oleh Robin Ayam mamat kalau dunia itu gaweanku benten sing ngoten. Nah saniki tiyang niku enten sing delok dunia niki kula panjenengan sedaya ningali dunia niki tapi sing kathah kula panjenengan tidak bisa menyaksikan adanya Al-Haq itu sendiri. Sing ketok malah dunya ne Gusti Allah sing gawe dunya malah mboten ketok. Nalika jenengan nyawang mik niku sing ketok teng pengangen-angen panjenengan, teng akal panjenengan, teng kesan mripat panjenengan niku ya wujude mik niku. Bahwa ini terlihat karena sinar yang nempel di sini sama sekali enggak masuk dalam hitungan panjenengan. Padahal nyata-nyata kalau lampu ini dimatikan semua, cetek, mic jadi enggak ada. Gila. Niki nek dikias kangge nurul basar, kangge nurul basar napa cahaya mata padange mripat niku ngoten niku prosese. Anane mripat saged menangkap wujude mic niki. Mripat lho niki tingkat mripat lho ya. Samono coba terus alah masih kake tok ya roh ana mic. Sing roh ana mic niku dudu mripat. Akal pun meripat ini batasnya meripat. Meripat ini lho lek cahayane lampu ini dipakai ini kabeh tek pun buatan enten sinar saksi siti o korek gak enek padang bulan gak melebu lawang ditutup kabeh lampu dipakai ini plek pun meripat mesti muni gak enek apa-apa ya. Jadi lampu ini diurup oleh cetek, lampu padang, jadi enak sembarang kalir. Itu berarti sajane sing ana niku barane napa enak sing nyebabno ana. Mugi mripat. Ini sinare niku sajane sing penting. Lah enak wong kadung mandeng mik. Kok gak sadar lek mik ana kuwi krana sinar. Itu berarti pandangannya kelihatan. Yeah, kelihatan berarti dia kemandemen mik sampai gak ro lampu itu lho penak ya, Mbak. Nggih ta? Lah nek wong mripate rada jembar, pandangannya jembar, dia mesti yo cret. Tuh enek lampu lho padang lho ngoten. Nggih. Mula terusipun dawuhipun Sahibun Athaillah, paman mongko utawi sapa wong iku roane ngali sapa man ningali alkauna ing dunya ing kahanan iki walam yashad lan ora bisa ningali ora bisa nyekseni sapa man hu ing alhaq fihi ing dalam al-kaun aw indahu utawa ing sandinge al-kaun aw qablahu utawa sadurunge al-kaun aw ba'dahu utawa sawise al-kaun faqad awaza monggo teman-teman wis kliwatan wis entek wis ilang ing man apa sing ilang wis entek wujudul anwari wujudi pira-pira cahaya wa hujibat lan wis dialing-alingi anhu saking man apa sing dialing-alingi sumusul ma'arifi pira-pira srengenge pira-pira pengertian dialing-alingi bisuhubil asari kelawan pira-pira mendunge pira-pira lap. Niki nuwun sewu iki ngajine pun mulai serodok. Nggih serodok, cara wong ngebur ngono wis mulai serodok jeru. Pun lemahe wis ora lemah pasir ukur ngoten iki pun serodok alat niki. Nggih. Cara wong ngebur wis mulai serodok alat. Sing perlu dipahami pertama riyen nggih niku peteng niku ora ana niku peteng. Wujud niku padang, padang niku wujud. Niki pertama. Saniki nek enten tiyang delok niki purun mangenangen sing saestu dimenepno tenan pikirane. Fal kaunu mongko utawi kahanan. Kahanan niki lho, kahanan sedaya niki sing dialami awak dhewe. Binazori kelawan ningali ila zatihi maring hakikate barang kuwi iku ada menora ana muzlimun kang peteng. Ngoten. Lek didelok kok barange taktil niku tanpa enten unsur napa kekuasaane Allah. Barang-barang itu mboten enten. Baik barang itu sing rupa wujud benda ayan utawa barang niku sing wujud labet. Labet niku potensi pengaruh geni manasi banyu nyegeri angin ngisisi gitu okay. Mangan mareki obat marasno digepuk nglarani dijiwit nglarani dislos-los ngepenakno niku istilah barang wujud kabeh to niku wujud sing niku wujud sing ora ana wujud tok diomongne ora ana kuwi piye to ana ning anane ora ana wong ana di anakno ana sing di anakno lek didelok saka barang niku tok lha kok iso ana ya ya ora ana jane iso ana di anakno jane gak iso ana ya panggah ora iso ana tapi di anakno ora pinter tapi di pinterno. Ora panas tapi di panasno. Ora waras ning di warasno. Ora ampuh tapi di ampuhno. Wong jenenge wawon makhluk perkara sing diciptakno. Sajane ilang kabeh kudune peteng kabeh niku. Lah kok terus dadi wujud ana niku mboten ndelok barange sakjane. Nek diitung wa bi tibari tajalli nuril haqqi alaihi. Dilihat dari segi penampilan cahaya ketuhanan alaihi kepada barang-barang yang wujud itu wa zuhurihi lan dilihat dari segi penampilan Allah fihi ing dalam al-kaun mboten iku wujudun dadi wujud mustanirun kang bisa madangi. Nek didelok sangka kekuasaane Allah sing tampil teng riku, geni kuwi malah iso manasi. Sing manasi sinten? Sinten? Allah sing duwe panas. Allah geni niku ya wujud geni ngoten mawon. Paham ya? Nah, sing wujudnya panas Allah, sing wujudnya geni Allah gawe ne bareng. Betul gak? Gawe ne bareng. Nah, saking telitine sing tukang gawe niku, saking pintere sing tukang gawe ngene ku Allah, sampai sing nyawang niku ora roh carane gawe piye ngoten. Moro-moro sing jenenge panas karo geni niku kok dipisah ora keneh. Gula karo legi. Gula niku dhewe barange, legi niku dhewe persoalane. Tapi Allah lek gawe gula bareng karo gawe legi. Allah gawe asin bareng karo gawe uyah. Ngoten. Niku saking pintere sing tukang gawe niku, sampe gak kena dipisah, sampe wong niku akhire napa sering kliwatan. Deloke niku lho sering kliwatan saking rapete labuh niku wae. Ngoten. Rono wujud napa sing ana sing madangi ngoten niku didelok dari segi asline barang niku ora enak. Anane ana iku wis ora asli. Mergo anae kuwi krana di anakno. Krana anake asin krana di asinno. Anake legi krana di legekno. Anake wis macam-macam. Lara niku di larakno. Tapi niku nyata-nyata ana, nggih ta? Ana ta boten? Nah, berarti sing ana niku pundi? Anane barang niku napa sing dianakno niku sing nyata? Sing dianakno niku sing dadi nyata. Lah sing ora dianakno ya ya ora ana. Lha nggih. Berarti asline napa? Asline ana ta boten? Ya ora ana, takok asline kok. Sama ini asli ini yang tentang nek balik teng asli gak ada sing ana sak niki mboten asli niki lawang bungkus itu lagi dibungkus kali Allah jenenge ana bungkuse napa bungkus sifat wujud dibungkus sifat wujude Gusti Allah ditampili sifat kudrohe Gusti Allah ditampili sifat irodahe Gusti Allah njur sak niki muncul teng jenggelek sampeyan kata niki dari segi barange dari segi pengaruhe njur jenengan pinter jenengan sugih jenengan duwe jenengan kuasa jenengan duwe karep jenengan sedaya muncul pemunculan wujud-wujud sing nemplak teng jenengan niku nggih mboten asli niku ngoten penampilanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kududu Allah. Ya kadang dibatasi kalau kebablasan okay. Penampilannya Allah ini dudu Allah. Ini untung teng gedung ini teng aula ini langsung ya teng contoh sing nyata cermin taman wasi ini kok sinten ini kok sing tunjuk ini kok Pak Imran sing kok Bumi kau malah disami. Berarti niko Pak Imran boten niko penampilannya Pak Imran tengiko. Tapi tuju Pak Imran niko. Dan lek jenengan manteng sing riko sampai malah gak ngreken kula. Iya tak? Nggih. Nah, dalam hal delok pantulan-pantulan ngeten iki lho, wong urip iku kudu macem-macem. Oh, ngoten. Suma istalafa nuli jadi beda-beda. Apa ahwalun nasi kira-kira tingkah menungso hauna ing dalam kene iki. Kula langsung limalek. Dalam hal memahami soal penampilane pun Allah lan soal asline kahanan. Asline kahanan lek didelok asli ora ana. Tapi bangsa ketempelan kedunungan sifate Allah, tampilane Allah jur dadi ana. Dalam hal memahami niki, dalam hal menangkap soal niki, menungso niku dadi macam-macam. ikhtalafa bido-bido sapa ahwalun nasi apa ahwalun nasi pira-pira tingkahe menungso hauna ing dalem kene-kene masalah nampani al-kaunu dzulmatun lan nampani nurul haq sampai jumbo saking beninge niki gelas banyune bening jane sing bening iku gelase apa banyune niku sampai wis ora iso jawab wong terus dadi beda-beda komentare. Wah, itu gelasnya yang bening kuwi. Alah, masa gelasnya bening lah, banyune butek orang ngono kuwi rupane. Ngadene. Terus pomo niki diganti sirup, sirup. Niku jane sing sing abang niku gelase napa sirupe? Kan? Lah ditelok asline gelas kuwi ora abang. Anane gelas ketok abang iki penampilane sirup. Penampilane sirup. Mboten tok ajene niku persoalan lho. Sami enten tiyang niku sing faminhum. Faminhum mongko iku setengah saking menungsa, man utawi ana wong. Lam yusahid kang ora bisa ningali sapa man, ora bisa ningali ilal akwana kejaba ing jlenggreng wadake barang sing ana niki. Enten tiyang niku sing nek delok niku mendhet. Terbatas yus pokoke sing nek didelok didilat, diambu, dirungu, digrayah, ya itu sing jenenge ana. Sing umume tiyang marane niku tiyang sing materialisme. Materialisme niku segala sesuatu itu harus berupa materi sing kena diukur gedene, cilike, nggih. Posisine dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu tidak ada. Gak enak, oh jadinya pangeran kuasa, alah apa bisa orang apa-apa ya si ketok ikilah, si gak ketok ya surah enak sakit apa? Sakit terbatas oleh delok delok ya delok mik kita belas orang tahu delok ini lampu ini dur barang orang ke delok itu lagi ya mbak ya kadung mandengnya mandeng sing nikah ya sing teng ngriki kobah ngomong sing tenan iki malah ora kedelok. Mergo terhijab tembok niku. Wong deloke ki jero bong ngriki kok. Deloke ki jero bong ngriki lak ki jobone lawang ngriki lak mantul mlebu ngriki delok niki kula lak saged ketinggalan ki ngriki to. Nggih. Saged. Tapi ben saged delok sing kula delok ngilone saged, delok ngriki ning boten saged. Sami kali sopir delok sepian. Sopir delok sepion. Niku keng guri enak bis, enak kol, enak macam-macam gitu, gitu. Ya mbak niku erol. Tapi gak ketok sing guri sing asli. Sing didelok niku sing sepion tok niku. Nah, nek sing sopir sing pengalaman ya langsung iso ngira-ngira. Oh, iki ning guri kok bise iku dudu kok. Nah, ya nek sing ngono, nek sing cah cilik rumangsane ya kuwi bise. Sampai anak jenengan nek sampean liling liwat ngilon lah. Sewenang so, rumah sana bapaknya yang juru ngilon kuwi. Nggih. Yeah. Padahal sing wujud asli duduk sing teng ngilon niku, anane ning juru ngilon ana kula, ana niku mergo kula tampil di hadapan ngilon. Asline ngilone gak enak apa-apane. Nggih ta nggih. Tapi kenyataan hidup itu bisa komunikasi dengan saya. Dan niku sing marai cah cilik iso ngguyu. Jare cah cilik lho. Seneng jero kono ya iso ngliling aku e. Iso ya napa lelo ledung iso tipak timblung e. Padha e mengape cangkem barang padha persis e. Rumangsane bapake ya niku. Padahal bapake sing teng gurine dhewe ngilonan bapake ning gurine ya lagi cah cilik. Lah gak iso ndelok lek sing mulai sok gedhe ngerti. Oh sing bapakku sing guru iki ku mek gambar tok. Wis mulai pengalaman. Nek sing sing cilik wong sing atine sik kaya atine cah cilik niku ndelok mek ndelok sing wadak-wadak tok niki. Lah ora mangan ya mati lho ngoten. Lah ora nyambut gawe ya ora oleh pangan lho. Wis pun ngoten niku. Mergo cul ciri latihane delok namung sebab akibat sing wadah niku. Lah ngoten. Dia tidak sanggup untuk berpikir yang dibalik wadah niku. Ngoten. Wa kujiba bidzalika Nah, tapi yang sing modelnya teriki, dia hanya mampu melihat al-akwan secara wadah, tanpa mampu menembus di balik itu yang sing teriki jenenge hujibah, terhijab, terhalang. Bidzalika dengan keyakinannya itu terhalang an ru'yatil mukawwin, dari melihat pencipta yang mengadakan. Tiang singetan iki fahadha ta'ihun fil zulumat. Mesakne tiang ngeten iki. Nasibe wong ngeten iki tiang sing selalu ta'ihun, kebingungan fil zulumat ing dalam pira-pira pepeteng. Cara jawane dilu-dilu kecelek. Bingung kok duru-duru masane sama tubuh-tubuh, duru-duru buntu, peteng kok. Mlaku-mlaku nyaduk jlapras, duh ngono neh. Grayang saplok nek jenenge peteng dedet. Wis peteng dedet obah terus. Wah wis. Dengkule natap tembok, pucuk jempolan nabrak gelas. Garese nabrak dampar. Nggih. Gurune kecantol kawat sampiran. Wis biatuke natap lawang lemari. Ora ketok kabeh. Nggih ta nggih. Buntu kabeh. Ketika dia punya uang, rumang sana, yo duit kuwi sing kepenakno aku, kari-kari jenglek duit tak kelabak-kelabak, golek duit, rono buntu maneh. Tai. Duit iki peteng kok. Peteng. Dikira nyenengno tibake nyusahno. Anak iki yo peteng, dikira kepenakno tibake ngriwuki. Durung duwe anak lak kaya yo-yo nggih. Rabi lah urung duwe anak, aku pengen dang duwe anak, fungsi duwe anak, budilo mentukaran duwe anak. Lagi terus kecelek tadi kena ini. Peteng nari kau dek urung duwe ni, aku kau yo, fungsi duwe tenang. Peteng. Taihun yang saya ingat ni. Sebab apa taihun bingung, majubun. Yang saya ingat ni kita terhijab. Saya hijab apa? Bisuhu bi atharil kainat dengan niki nganggo istiaroh malih ning nganggo silian malih dengan suhuf pira-pira mendung. Sing dimaksud mendung niku lho. Sing dimaksud mendung niku asarul kainat. Labete perkara sing ana niku kaya-kaya sing iso ya kuwi. Duit iso dadi pirang-pirang. Pokoke kowe nyekel duit iso sulapan kowe. Angger nyekel duit kuwi duit iso dadekno banyu iso dadekno panganan, iso dadekno panggonan, iso dadekno iku mergo duit. Mulane kowe golek duit. Nggih ta? Padahal bangsa diurut-urut tenan gak jane kuwale. Wong muncule duit mergo enek barang karo jasa. Nggih. Lah ora enek barang karo jasa napa iki iso dadi duit. Lah iki kabeh wong nyekel duit, sak ruangan iki nyekel duit. Mun nyekel duit. Mun 10.000 ngoten mawon, kabeh 10.000. Tapi barang mboten enten, jasa mboten enten. Engko lak kaya patung kabeh. Siji lapo kowe gak obah. Lah nek obah lapo wong aku seleh dikit obah barang, lah malah meneng kabeh. Nggih. Iki anane ana duit niku bermanfaat mergo enek barang dan jasa. Yang sebenarnya yang ditukarkan bukan duitnya, yang ditukarkan itu jasa yang satu ditukar dengan barangnya yang lain, atau sebaliknya jasanya yang lain ditukar dengan jasanya yang lain. Aku iso mijiti kowe jadi tukang pijet, saya tukang becak, aku gak iso mijet, aku iso ngeterno kowe. Terus ijol-ijolan nek ngono jadi tukang becak, aku pijet ana, jadi sing tukang pijet aku terno. Lah dia lah urip ime wong loro tok, tukang becak karo tukang pijet. Lah terus sing sitok duwe, aku duwe panganan jenenge sego. Nah kowe dimijet tok gak duwe sego, kowe ngeterno duwe becak tok gak duwe sego. Nah, lek ngono jare sing duwe sego, aku pijet ana tak ijoli sego. Jare sing duwe sego, jare sing tukang pijet, sego ku isih, aku mau mijeti kowe. Lho lha malah buntu. Nggih ta nggih? Aku ora butuh segomu, aku butuh lunga. Jare sing tukang becak, sing iso ngeterno lunga aku. Tapi aku ora butuh pijet. aku butuh sego. Niki jenenge enten jasa, enten barang. Ngerti lho nggih. Ini sing marai asal usule munculnya duit, ngerti lho. Akhire dimunculkan lah sing jenenge duit. Sehingga duit niki mung sementara. Aku duwe sego. Lah aku ora butuh pijetmu, aku butuh mbok terno. Butuh diterno becak mulane kak pak becak ngono. Kowe engko lek butuh njaluk pijet aja njaluk pijet aku, njaluk pijet sing iso pijet. Aku duwe ku sego. Lah sego ku iki wis tak rupakno duit iki. Mergo wis tak wehna tanggoku sing butuh mangan wis tak kei mangan ndek ngejoli duit iki. Iki engko tak wehna kowe lek engko nggo nagih pijetmu. Sajane lho wonten munculnya duit niku lah. Sakniki wong wis kualek kabar rumangsane sing dadi pusat niku duwite niku kliru. Pas niku do nyekel duit kabeh, saiki gak ngandel. Sak RT wong 40 omah nyekel duit kabeh, tapi keleren. Mergo duit dadi tujuan nek keleren wis dadi tujuan. Lapo kan gak ning pasar wis oleh duit tok. Wis tok. Lapo kowe gak becak wis oleh duit tok. Lapo kowe gak mijet wis oleh duit tok. Lapa kowe gak dodolan wis oleh duit tok. Lapa kowe gak adang wis oleh duit tok. Wala akhire keluwen kabeh gak iso lunga kabeh ya pegel kabeh. Lho niku jenenge asar. Jadi duit bisa ditukar kemana mana. Nah itu namanya asar, labet. Lah kula panjenengan lek sampai kaling-kalingan labet. Nah niki lho nggih. Jur duwe keyakinan sing enakno wong urip kuwi duit. Sekali itu jadi kesimpulan blas Gusti Allah gak iso tampil di hati sampean. Jenenge sampean aqwazahu wujudul anwar. Jenengan kliwatan ora kober delok enek cahaya padang nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Wong sing labetno kabeh niki Allah. Menungso niku wau, sampe wong kok iso pijet iku sakjane sing isana Allah. Iku sampe iso gawe sego sing isana Allah. Iku kok sampe iso nyetorno numpak becak sing gawe nggih Allah. Lah kok sampe iso macul ning sawah sing gawe nggih Allah. Jadi ternyata tukar menukar jasa dan macam-macam itu semua jasanya Allah semua. Jadi lek sampe terbatas. Pemene piyambake pas kadung ahli ekonomi. Dan ahli ekonomi niku namane napa? Teori untuk memenuhi kebutuhan lan ngoten nggih. Lah monggo sing jenenge kebutuhan niku keng pundi ngono. Untuk penuh memenuhi kebutuhan itu biasanya larinya ke alam. Ada SDA ngoten. Sumber daya alam itu sebagai bahan produksi gitu. Diproduksi untuk dimati bareng-bareng lah ini harus ada jasa macam-macam ditukar-tukar-tukar-tukar. Gusti Allah sing duwe alam lho ora tau dicarem bukan. Nggih ta? Terus sumber daya alam itu sing maringi sinten? Nah, lha yo wis tau wis genang ngono lho kadang-kadang yo lali. Nggih, nek pas lali itu jenenge pas kaling-kalingan. Pas weteng luwe ra duwe duit niku wis waris gak enek duit wis ora iso mangan aku ra duwe duit wis ora iso ngombe aku padahal sakniki sampean apa duwe duit nggawa duit nggawa tapi niki ana enek ngombe teng ajeng jenengan gak usah duit sinten sing dugekne niki sinten niku lek jujur Allah ngerti nggih tapi kan penampilan sing kita kan buatan Allah ta. Sinten? Mayangkara. Lha Mayangkara kok mara gelem niku sing gelemno sapa? Lah niki maksudnya gelem lek barang sing ditampilno gak enak. Teh sing disuguhno gak ana, banyu bendine sing disuguhno gak ana ya kan yo gak iso. Yo panggah kabeh tiba-tiba ya Allah kabeh ngoten lho nggih. Niki. Dadi lek sampai enten tiyang sing namung mendek. Jadi ora salah, ndelok donya kahanan enak niku nyoto apa tapi aja mendek ngoten lho maksude. Kok mendek? Dia melihat kahanan tapi tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah. Terserahlah proses pemahamannya. Soal proses pemahaman niku beda-beda posisine nggih, beda kesimpulane. Tapi yang penting kula panjenengan aja sampai mendek. Lek sampai mendek bingung. Kudu diterusne. Diterusne. Diterusne. Iki Allah sing tekakno niku kejujukan. Mergo jenengan wis kadung kehadiran Allah dhisik teng ati sampean. Sehingga sekali ditanya iki sapa sing nekano langsung Allah. Niku jenenge yas'adhu fihi. Melihat dunia langsung melihat Allah di dalamnya. Artinya ada peran Allah di dalam kehidupan itu langsung. Niku jenenge yas'adhu fihi. Atau indahu. Indahu itu sandinge. Niki namung istilah lho nggih. Betul kok berarti bisa lah tersandungi barang ini buat Siti maksud datangnya pemahaman panjenengan itu selalu bersandingan. Setiap kali ada kejadian di situ ada Allah. Setiap kali ada kejadian di situ ada Allah. Bukan Allahnya loh, gitu. Pemahamannya jenengan yang dimaksud ini. Gue keliru nih. Allahnya maha suci dari itu semua. Tapi berdasarkan logika-logika nurul basirah kula panjenengan itu bisa membanding-bandingkan lek kroso seret langsung enek Allah di dalam segala peran ini Allah berperan berarti panjenengan delok Allah di dalam alam. Lek alam itu bisa begini bisa begini karena di isana Allah niku jenenge sampean delok Allah di sanding alam. Ngoten au qablahu utawa sampean berpikir ke belakang. Iki asal usule piye pol-polane pol sak dunya nek dunya kabeh ku sing ana Allah niku jenenge sampean berpikir lalu punya kesimpulan Allah sebelum alam. Atau ngoten wis mikir lho alam plok-plok-plok-plok-plok kabeh rusak sampeyan kiamat anu-anu entek kabeh nyatane dadi entek barang diobong geni dadi langes langes diobong neh dadi areng areng terus dadi awu-awu terus anu kependeng menguap atau banyu entek entek entek rusak dunia kiamat sing bar kiamat iso bae sing ana Allah niku jenenge badaru. Pokoknya ketika sampean melihat alam kok masih Allah ikut berperan, wah berperannya iku fihi, wah peran iku indahu, wah peran iku qablahu, wah peran iku badahu, menurut kesimpulan panjenengan lho ya, dudu hakikat Allah. Sing fihi, indahu, qablahu, badahu. Ini adalah keterbatasan manusia. Sampean duwe penganggep lek Allah ning jurune alam, sakjane yo salah, tapi itu kesimpulan sampean. Allah ning sandingi alam, jane lek diangen-angen yo salah juga. Oh. Allah ki maha suci yang selalu ada lah, alam itu bisa rusak, wis gak mungkin nyanding. Lho ngoten. Au qablahu. Kaya-kaya alam itu sampean nggih wat iso nyampe ning Allah pada alam sebelum alam. Pada suasana kahanan sebelum alam. Niku lek dipikir-pikir yo salah. Nek ngono Gusti Allah ana nduk biyen tok saiki Allah wis gak ana. Soleh alam rusak baru Allah ana neh lho kaya-kaya telah dadi salah to. Tapi sok-sok akal kan nyimpulno ngoten niku sok-sok. Tapi sing penting mboten soal piye carane nyimpulno. Lan piye kesimpulane niku jane gak penting. Wong menungso nyimpulno kaya apa ae tetep gak iso pas. Mboten saged pas sing penting aja mendhek. Nek ndelok alam kudu nang cepet-cepet digandengi. Aku ngerasa no nikmat sing maringi Allah. Nikmat saiki sing teko iki diparingi Allah. Langsung Allah, Allah, Allah terus Allah. Allah sakbare ya Allah, sakdurunge Allah pas nglakoni Allah. Di dalam pelaksanaan Allah, sebelum pelaksanaan Allah, sesudah pelaksanaan Allah, bersama dalam pelaksanaan Allah. Itu keterbatasan-keterbatasan manusia. Enggak masalah, sing penting ijek nyantol lek ana pepadang sing jenenge Allah. Delok mik dhisik agek sadar enek lampu. Delok lampu dhisik ndelok enek liyo-liyo ndelok rasa delok mik. Lha ngoten nggih. Do bareng delok mik karo lampu bareng, monggo, enggak masalah. Sampai berpikir sing serodok mendalam. Pak jane miki gak enek-enek ana iki mergo barengan. Oh iya barengan. Nah, terus kalau itu bisa terjadi niku jenenge mbuh sithik mbuh akeh, mbuh cepet mbuh lambat jenengan sik kumanan padang. Isih kumanan padang. Tapi lek wis mendhek ning donya tok til. Lek duwe-duwe ra iso urip, oh peteng. Lah ra iso mangan, ra iso urip, peteng. Wah, gak di rumah apa, raison terus nongurep iki anak putuku rusak ape? Oh, peteng. Mesak nih nasib tiang nanti niku. Wong seringi ni padang ni koyong ni kok jari peteng rada seringi ni. Oh, enak mendung. Mendung niku ngilangi seringi ni, apa ngaling-alingi? Sing dialing-alingi seringi ni apa wonge? Nen? Wonge. Nek seringi ngene jane ra kena kaling-kalingan kok. Kaling-kalingan sing ngriki seringi madangi sing kono to. Yo nggih. Lek sing diali-kali seringi lak terus peteng dedet wetan kulon barang peteng kabeh to. Menyatane sing peteng mek pengriki to, sing kono-kono padang. Berarti sing kaling-kalingan wonge, sing gak ro sampean to liyane nek sing ro. Nggih to? Sing mboten ro lek enake Allah gawe labet jenengan, warek sing marekno Allah, jenengan lak mboten ro to. Ruwe kan mergo dikabari. Asline sing asli jenengan mboten ro. Wong ngeten iki sampean krungu ngaji krungu kabar kok kiai. Apa meneh kok sampean wong kiai ini sing ngomong dhewe niki jek kabare kok. Secara rasa di dalam hati panjenengan blas niku jarang ketemu. Sampeyan apa krasa lek pas ngombe krasa legi, oh Gusti Allah sing legekno. Ngeten niku krasa. Ya krasane ya panggah sing nglegekno teh panggah noten mawon. Ya teh kuwi sing marai legi panggah ngono ae atine niku. Cuma dikabari kiai, kabari ulama, kabari Rasulullah lek legine teh nikmat ngono kuwi kiriman saka Allah iku jenenge iso ndelok Allah tapi sak durunge utawa sak bare. Betul lho nggih. Betul apa-apa, sing penting iki iso delok Allah lah timbang ora delok blas. Ngoten lho nggih. Sing blas niku sing niku wae mendek total. Yes, teh iki tok teh dikandani. Iki sing ngirim Allah kami Gusti Alan kowe iki lho. Kok sampai muni ngono, wis peteng dedet niku. Wis gak kumanan padang blas. Ngoten. Sakit ditampi nggih. Ngrasa ngono niku nggih. Kula panjenengan kedah bersyukur mbuh pirang persen niku krana ijik maca syahadat mbuh sak nik pirang nik ngoten niku sik duwe iman iku kudu disyukuri ngoten lho nggih sampean ngremehna udud niku lak mergo enek lampu padang ngoten ya aja lek pas teng WC nuwun sewu niki WC-ne model desa jumbleng teng tengah kebonan mburi omah ngoten niku ge ora ana listrike. Lalu sinare udut cermomong ngoten niku wis kena gugule ciduk kok. Iya lagi nek. Lho mulane apa disepelekne? Iman sing sithik gedene mung sak gedene napa? Sak niku njuk napa? Murupe udut sampeyan niku niku iso nemokno ganjaran, iso nemokno swarga, iso nemokno macem-macem. Ngoten lagi apa disepelekne? Kok kira-kira iman sampean sing cilik niku mboten nyermomong, mboten degi sampean tek ngriki niki gak iso ngaji rene. Lha ora apa rene ora lah apa-apa kok. Sampean nek unggulan oleh teh lah wong teh kok. Oh niku ana pirang-pirang lha ngoten nek namung mendek soal teh nggih. Iki apa jenengan kok nekat ngriki? Wong yo ora enek sing bayari ta nek sing anu. Oh niku mboten soal bayaran Pak niki ngaji Pak. Di situ ada kepuasan batin saya. Bisa berusaha untuk diajak berkelana melihat kebesaran Allah lah. Mulai ya nek termomong geraya-geraya kebesaran Allah. Dan ya jek peteng jane ngoten. Pas cidul pas ketok, ngoten lho nggih. Pas gentong pas ketok, tapi ngoten pas enek ulo nek kalau jengking sampean gak kerasa. Nggih bagi mergo imane sik iman termomong sak wujud ngoten. Ngoten iki mulih maramara jenengan dijak tukaran ya jek gelem. Padahal niku kalau jengking ngoten lho. Niku. Mulane cahaya keimanan. Itu sebenarnya pada hakikatnya bukan imannya yang bercahaya, tapi bahwa kehadiran al-haq, kehadiran Allah di dalam iman hati panjenengan itu yang akan memperlihatkan segala sesuatu. Walaupun segala sesuatu itu sama sekali tidak bisa dihitung oleh indera. Sama nih saya ngukur swarga. Ndelok ora tahu kok ngukur. Ngoten mesti sing diunggu pertimbangan namung akal wadah sing berpengaruh ya bro, sing hanya mempercayai indra mesti jawabe ngoten. Tapi kula jenengan mesti yakin kok. Mbo yakine pirang cermomong ngoten lho nggih. Sak cermomonge udud, sampean yakin iki enek ciduk ning kene lho mboten. Delok gelombiang-gelombiange hidup niki kok natap pinggire gentong. Oh, anak banyu nek jenas iki. Padahal mripat gak delok niku. Mung karo wau cermomo ngono lho nek tidur obah-obah mesti nek banyune. Lho niku jenenge cahaya ngoten niku. Ora kok cahaya disentrong padang. Lha nek cahaya niku disentrong padang, enten tiang sing oleh pepadang sing nyuwentrong ngoten niku. Sampai nyambake gak iso ndelok barang liyane sing padang niku. Jenenge wong blereng. Wong blereng. Wis didelok padange tok niku. Iki mungkin bisa iso ndelok niku lek wis rada suda. Karo bisa lah dialing-alingi, ngoten dialing-alingi dipetengno sithik ta gene oh iya enek anak, oh enek bojo, enek tangga niku baru sadar. Lalu aku pas ngendeng atine mendelok Allah tok blereng niku wis gak apa-apa. Lho enten tiyang sing ngoten niku enten. Mung beda-beda kok sikape menungsa. Soal macam-macam sing niku wau ngoten lho nggih. Niku jenengan mboten sami mikir lah, terus mboten sami mikir nggih. Sing penting sakniki sojo sampai kelihatan nyawang apa-apa aja mendek. Sedaya niki ternyata enten peranipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk pitedah saking Allah, tansah pikantuk nur saking kersanipun Allah sehingga lek ningali napa-napa saged jelas terwaca, tertela, milah-milah. Nah, mboten samar, mboten ragu-ragu malih. Lakinten cekap semanten, monggo kita pungkasi kan itu sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdika fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim lana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man yuhyi al-khayra kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.